إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله, الحديث الحادي والأربعون بعد ثلاثمائة, حديث ينقى تيجارتس بطلساتو, adalah hadis an Imran ibn Husain atau an Umran ibn Husain radhiyallahu anhu anna rajulan 'adda yada rajulin fanaza'a yadahu min fihi fawaqa'at thaniyatahu faqtasama ila an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam faqala ya'addu ahadukum akhahu كما يعض الفحل اذهب لا دية لك. Diriwayatkan dari Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu bahwasanya seseorang menggigit tangan seseorang lain, fanaza'a yadahu min fihi, maka orang tersebut menarik tangannya dari mulutnya, dari mulut saudaranya yang gigit tadi, fawaqa'at thaniyatahu, maka lepaslah dua giginya. Faqtasama ilan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka keduanya meminta diselesaikan urusannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqala ya'addu ahadukum akhahu kama ya'addu al-fahl idhab la diyata lak. Apakah salah seorang kalian menggigit saudaranya seperti binatang buas, fahl, walaupun sering dipakai untuk unta jantan yang ganas, tetapi fahl bisa pula dipakai untuk semua binatang-binatang jantan, khususnya yang buas atau yang menggigit. Nah, apakah salah seorang kalian menggigit saudaranya seperti unta yang ganas? Idhab, la diyat talak, pergi kamu, tidak ada diat bagimu. Khamilina azakumullah. Berarti di sini adalah hadis yang berikutnya dalam masalah diet adalah hadis tentang kasus yang lain daripada yang lain. Beda dengan kasus-kasus yang sebelumnya yang membicarakan tentang jumlah dietnya dan syarat-syarat dietnya dan sebagainya. Sedangkan di sini adalah tentang siapa yang disakiti tetapi tidak ada dietnya, yaitu orang yang demikian keadaannya, bahwa sesungguhnya yang berbuat pertama kali adalah dia menggigit saudaranya, maka ketika ditarik tangannya dari giginya atau dari mulutnya, ternyata terbawa dua giginya, putus dua giginya, maka salah sendiri, kenapa kamu menggigit saudaramu seperti fahal, la diyata lak, tidak ada diat bagimu. Khonifidin a'azakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imran atau Umran ibn Husain, karena disebutkan dhabatnya dengan dhammah dalam kitab Al-Isabah fi Ma'rifat As-Sahabah, dengan umrah, dengan dhammah. Demikian pula dalam beberapa kitab yang membicarakan riwayat hidup beliau. Umran Ibn Husain. Ikhwan fillah a'azakumullah, hal marra ma'ana ism Umran Ibn Husain? Apakah pernah lewat nama tersebut dalam kitab kita? Hah? Man yatadhakkar? Hal marra ma'ana? Nah, marra ma'ana fi awwali kitab fi bab at-tayammum. Ay hadis? Man yahfaz al-hadis? Nah, jayid. Sayyid mu'tazilan, yani mu'tazilah, la yani infasala minan nas, terpisah dari manusia. Ra'a anna rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum, thumma sayyid. Naam عليك بالصعيد فإنه يكفيك. يعني حديث عن عمران بن حسين في باب التيمم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا يعني انفصل من الناس ولم يصلي مع القوم فقال له يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم قال أصابتني جنابة ولا ماء. Aku terkena janabah dan tidak memiliki air. Maka Rasulullah mengatakan فعليك بالصعيد فإنه يكفيك. Cukup bagimu dengan sa'id, dengan debu, maka itu cukup bagimu. Ini juga diriwayatkan oleh Imran Ibn Husain. La'allakum tadakkarun. Mudah-mudahan kalian masih ingat hadis tersebut. Bahwasannya Imran Ibn Husain meriwayatkan hadis itu juga. Dan disebutkan riwayat-riwayat Imran Ibn Husain yang ittafaqa alaihi Bukhari wa Muslim thamaniyat hadis. Ada 8 hadis yang diriwayatkan secara muttafaq alaihi Bukhari dan Muslim dari beliau, dari Imran Ibn Husain. Sedangkan infarada Bukhari bitis'ah. Bukhari meriwayatkan dengan sendiri dari Imran Ibn Husain 9 hadis. Sedangkan Muslim meriwayatkan dari beliau secara menyendiri pula 4 hadis. Adapun hadis beliau yang diriwayatkan dari sekian kitab dan seluruh kitab-kitab hadis dikatakan hampir lebih dari 80 sekian hadis. Khanifidina azakumullah. Imran ibn Husain ma'ruf wa sahabiyun masyhur. Aslama yawma Khaybar, yang masuk Islam pada hari-hari Khaybar, berarti hampir sama dengan kan sahabi aslama fi ayami Khaybar, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Imran ibn Husain dan Abu Hurairah masuk Islam hampir bersamaan waktunya, yaitu pada ayam Khaybar. Wahu min ahad ulama sahabah, salah satu dari ulama para sahabat, yani min fuqaha sahabah, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengirimnya ke Basrah sebagai guru yang mengajarkan ilmu fiqh, yani liyufaqih ahlal Basrah, untuk mengajarkan fiqh kepada ahlul Basrah. Diutus oleh Umar bin Khattab di zaman beliau sebagai khalifah. Beliau mengutusnya seorang yang faqih, yaitu Imran ibn Husain. Dan tidak ada yang diutus ke Basrah yang lebih afdal daripada Imran ibn Husain. Dikatakan oleh Musirin demikian. Dikatakan pula oleh Al-Hasan al-Basri bahwa tidak ada seorang yang dikirim ke Basrah yang lebih afdal daripada Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun kisah yang unik dari beliau adalah bahwasanya malaikat tusallim alaih wa huwa yasma' sautul malaika tusallim alaih, dan begitu sering sekali dia mendengarkan salamnya malaikat Hafadhah, sebagaimana dinukilkan riwayatnya oleh Ibnu Hajar dalam Isabah, dan juga dinukilkan oleh sahibul ihkam afawaid umdatul ahkam, bahwasanya beliau mendengarkan ucapan salam dari malaikat kecuali ketika beliau memakai kai iktawa fi akhiri hayati au sanatain qabla wafati, 2 tahun sebelum wafatnya beliau sakit dan kemudian disuruh untuk dikai. Maka walaupun tadinya dia menghindari, dan kemudian akhirnya dikai, maka berhentilah salam malaikat tadi. Sampai kemudian ketika dia tidak mau lagi dikai setelah itu, berhenti, maka kembali dia mendengarkan ucapan salam tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Khulifidina azakumullah. Hada Imran Ibn Husain الذي يروي حديث التيمم هو أيضا يروي هذا الحديث قال أن رجلا عض يد رجل bahwa seseorang kata Imran Husain menggigit tangan seseorang yang lain kemudian orang itu menarik tangannya فوقعت ثنيتاه فاقتصما إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم maka Rasulullah SAW mengatakan ya'addu ahadukum akhahu kama ya'addul fahl idhab la jiatalak disebutkan dengan kalimat ya'addul fahl sudah disebutkan tadi bahwa fahl adalah jantan dari unta atau jantan dari binatang-binatang yang lain sering disebut dengan fuhul atau fahl mufrad wa jam'uhu fuhul wa yutlaq ala ghairihi min dhukurid dawab dan disebutkan pula untuk yang lainnya dari dzukurid dawab semua yang jantan dari binatang-binatang. Al-madal ijmali, maknanya secara ringkas. I'tada rajulun ala akhar fa'adha yadahu fantaza'al ma'dud yadahu min famil 'addi. Bertikai seseorang dengan yang lainnya, maka orang itu menggigit tangannya. Fantaza'a al-ma'dud yadahu al-ma'dud nam yaduhu min famil 'ad maka tangan orang yang digigit tadi ditarik oleh orangnya dari mulut orang yang menggigit tadi fasaqata saniyatahu sehingga lepaslah dua giginya faqtasama ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan bahwa yang menggigit itu adalah pegawainya ya'la ibni umayyah. Ada pula yang riwayat yang menyebutkan bahwa yang menggigit itu Ya'la sendiri, tetapi dikatakan tidak rajih. Bahwa yang rajih yang lebih sahih adalah Ajir Ya'la. Ajir adalah seorang yang dibayar untuk bekerja. Artinya pegawainya Ya'la. Dan Ya'la kadang disebut Ibni Umayyah, kadang pula disebut dengan Ibni Munayyah. Padahal sungguhnya itu berbeda, Umayyah itu adalah bapaknya, sedangkan Munayyah itu adalah ibunya. Nah, bahkan dikatakan pula neneknya, tapi yang sahih adalah ibunya. Sehingga kalau dikatakan ibni Umayyah, maka itu adalah bapaknya. Dinisbatkan kepada bapaknya. Kalau ibni Munayyah adalah ibunya. Qul ibn a'azakumullah, tetapi sudah kita katakan tadi, bukan Ya'la yang menggigit, tetapi Ajiru Ya'la. Ajir adalah pegawainya. Atau seorang yang dibayar untuk bekerja di tempatnya. Al-'adu yutalibu bidiyati thaniyata atau saniyataihi as-saqitatain. Maka yang menggigit tadi, ajiru ya'la tadi, dalam keadaan giginya lepas ketika tangan orang tadi ditarik, maka dia ingin menuntut diyat dari giginya yang rontok. Wal-ma'dudu yudafi'an nafsih. Sedangkan yang digigit membela dirinya. Aku menarik tanganku untuk membela diriku. Biannahu yuridu infad yadih min asnanih. Membela diri dengan mengatakan bahwasannya dia hendak menyelamatkan tangannya dari gigitannya. Maka suqut thaniyataih itu adalah laisal maqsud. Lepasnya dua gigi tadi bukan maksud dari orang yang menarik tangannya tadi. Dia menarik tangannya adalah untuk menyelamatkan diri. Jangan sampai luka lebih parah atau bahkan mungkin akan terkelupas dagingnya maka dia tarik dengan keras tangannya dan ternyata menyebabkan lepasnya dua gigi tadi maka masing-masing saling membela dirinya bahwasanya dia tidak salah yang pertama menganggap bahwa rontoknya gigi adalah karena dia menarik tangannya dengan keras sedangkan orang yang menarik tangannya mengatakan saya menarik untuk menyelamatkan diri. Maka ketika beriktisam atau berselisih di hadapan Rasulullah SAW, فَأَنْكَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلْهِ وَسَلَّمْ عَلَىٰ الْمُدَّعِ الْعَاطِ. Maka Rasulullah pun, Nabi pun mengingkari orang yang tertuduh menggigit tadi. كَيْفَ يَفْعَلْ مِثْلَ هَذَا أَوْ كَيْفَ يَفْعَلْ مِثْلَ مَا يَفْعَلُهُ غِلَاظُ الْحَيَوَانَاتِ. Bagaimana dia melakukan pada saudaranya sesuatu yang seperti dilakukan oleh binatang-binatang buas. Fayaddu ahadukum akhahu, apakah salah seorang kalian menggigit saudaranya? Thumma ba'da hadza ya'ti li talib diyat asnanih, setelah menggigit saudaranya kemudian datang menuntut untuk mendapatkan tebusan dari giginya yang lepas. Yani maknanya salah sendiri kamu menggigit saudaramu kemudian lepas gigimu, maka itu adalah kesalahanmu sendiri, tidak ada diyat bagi kamu. Laisa laka diyah, fal badi huwal mu'tadi. Tidak ada diyat, karena yang memulai kezaliman tadilah yang dalam keadaan mu'tadi, dialah yang jahat. Karena dia yang menggigit, maka dia yang salah. Adapun orang yang menyelamatkan diri menarik tangannya, maka dalam keadaan dia tidak salah karena dia hanya menyelamatkan tangannya, ternyata lepas giginya. Khonifuddin a'azakumullah. Maka para ulama di antaranya madhab Syafi'i menyatakan bahwasanya dalam kasus yang seperti ini tidak ada diyat. Apa kasusnya yang dimaksud? Kasus yang seperti ini, seorang yang menyakiti orang lain kemudian tiba-tiba dia sendiri yang mendapatkan kerugiannya, maka orang ini dalam keadaan tidak bisa menuntut diyat karena dia yang berbuat dan dia yang dalam keadaan ingin menyakiti orang lain. Tetapi qaddarullah wa masya fa'al, malah dia yang rugi. Apa kata kita di sini? Tahu kata pepatah, senjata makan tuan. Dia yang mau gigit orang lain, tiba-tiba gigi sendiri yang lepas. Maka yang demikian tidak ada diatnya. Khonifidina azakumullah, hanya saja dalam madhab Syafi'i dikatakan rahimahumullah bahwa mereka berpendapat bahwa ini berlaku bagi kasus yang semirip dengan ini dengan syarat tidak ada cara lain yang lebih mudah untuk menyelamatkan tangannya dan tidak ada cara lain yang bisa menyelamatkan giginya. Kalau ada cara lain, maka tetap dia mendapatkan atau dia terkena diat atas giginya, karena dia bisa melepaskannya dengan cara ini, kenapa melepaskan dengan cara itu? Paham? Yani kalau ada cara lain yang tidak sampai melepaskan giginya, maka itu yang ditempuh. Kalau dia tahu ada cara lain, tapi dia sengaja berbuat seperti itu supaya lepas giginya, maka dia terkena diat. Yani denda karena menyakiti orang lain atau menghilangkan gigi orang lain. Maka khonibidina azakumullah, dalam kasus ini terlihat apa yang mau dilakukan oleh orang yang tangannya digigit. Tidak ada cara lain bagi dia kecuali menarik tangannya. Dan itu sudah refleks otomatis. Setiap orang yang tangannya digigit akan ditarik tangannya. Maka yang demikian dikatakan tidak ada diat baginya. Ma yustafadu minal hadis. Awalan inna man adda yadal insan fantaza'aha minhu fasaqatat asnanahu aw ba'd fasaqatat asnanuhu aw ba'daha fala qawad 'alayhi wala diyah. Faedah pertama yang kita katakan tadi dari madhab Syafi'i rahimahullah dan lain-lainnya, bahwasanya siapa yang menggigit tangan orang lain kemudian orang itu menarik tangannya dan ternyata menyebabkan patahnya gigi atau lepasnya gigi orang yang menggigit tadi, maka tidak ada qisas dan tidak ada pula diyat. La qawad 'alaihi wala diyah. Yang kedua, hadzal hukum 'ammun fi kulli man sala 'alaihi insan aw hayawan fadafa'a nafsihi. Maka ini berlaku pula pada keumuman kasus yang semirip dengan ini. Apa kasus yang semirip dengan ini? Yaitu semua kasus yang seseorang sala 'alaihil insan, seseorang diperlakukan jahat oleh orang lain atau oleh hayawan, kemudian dia dafa'an nafsihi, kemudian membela dirinya. Misalnya ada seseorang disakiti oleh hayawan. Apa contohnya? Anjing pemburu yang dimiliki oleh seorang. Karena memang saya katakan anjing pemburu, seorang muslim tidak boleh memelihara anjing. Kalau melihara anjing justru dia akan mendapatkan kerugian, dikurangi pahalanya satu qirat setiap hari. Sehingga yang boleh adalah anjing penjaga khusus atau anjing pemburu. Tiba-tiba anjing dia yang dia gunakan untuk berburu tadi mengganggu orang, dan orang itu digigitnya, maka dia menghindarkannya atau membela dirinya, menyebabkan anjing itu mati misalnya. Apakah dia harus mengganti atau tidak harus mengganti? Kita katakan sama kasusnya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imran Ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Siapa keduanya? Imran dengan Husain, karena bapaknya disebutkan oleh Bukhari minas sahabah, termasuk sahabat. Walaupun ada riwayat lain, ucapan Tirmidzi yang menyatakan bahwa dia mati dalam keadaan musyrik, tetapi yang rajih dia dalam keadaan muslim, masuk Islam. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Isabah secara khusus tersendiri. Ini bukan mengkisahkan bapaknya itu bersama dalam kisah tentang Imran Ibnu Husain, bahwa bapaknya seorang Islam juga, seorang sahabat dan sebagainya. Bukan begitu, bahkan nama khusus. Kan disebutkan dalam sahabat itu kan nama-nama sahabat satu persatu. Maka Imran sendiri, Husain sendiri, menunjukkan kalau jelas sebagaimana dikatakan Bukhari bahwa dia adalah sahabat. Maka kita ucapkan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Nah, berarti sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imran Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya orang itu didzalimi atau disakiti, kemudian dia membela diri. Ternyata ketika dafa'a an nafsihi aw an 'irdihi, membela dirinya atau membela kehormatannya, aw an haramihi aw malihi, atau membela orang-orang yang dijaganya, haramihi bisa istrinya, bisa anak perempuannya, aw malihi atau membela hartanya, tetapi akhirnya jarha sa'il, menyebabkan terlukanya si penjahat tadi. Orang yang mau merampok, kemudian orang yang akan dirampok membela diri, tiba-tiba perampoknya terjatuh dalam keadaan putus tangannya. Apakah ada diat? Tidak ada diat. Nah, atau qatalahu, atau menyebabkan terbunuhnya si penjahat tadi. Ini juga dalam keadaan tidak terkena diat, tidak pula terkena qisas. Fala syai'a alaihi li'annahu yudafi' amma tajib alaihi himayatuhu. Maka yang demikian, la syai'a. La syai'a yang tidak ada tebusan apapun, tidak ada denda dalam bentuk diat, tidak ada pula qisas, karena dia yudafi' amma tajib alaihi himayatuhu. Karena dia membela sesuatu yang memang wajib dibela. Apa yang wajib dibela? Hah? Istri. Apa lagi? Masya, langsung istri. Sebelum istri, yang paling tinggi dulu. Yang harus dibela adalah ad-din, agama. Terus? Hah? Nafs, diri. Terus? Harta. Terus? Hah? Ird, kehormatan. Apa lagi? Hah? Nah, nafs, itu nafs. Membela an-nafs itu artinya membela nyawa, nyawa dirinya atau nyawa saudaranya. Berarti ada berapa? Ad-din wa nafs wal 'ard wal mal. Sementara saya ingatnya 5. Apalagi satunya? Hah? Al-ahl. Baik, mungkin. Naam, 5 perkara yang merupakan sesuatu yang harus dibela, harus dijaga, dan hukumnya wajib. Wajib hukumnya. Sehingga kalau ada seseorang datang kepada kamu memerampas hartamu, bagaimana ya Rasulullah kalau ada orang yang memerampas hartaku? Jangan diberi. Bagaimana kalau dia memerangi kamu, memerangi saya ya Rasulullah? Lawan. Bagaimana kalau dia mati? Dia finnar. Bagaimana kalau aku yang mati? Engkau fil jannah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Ahkamul Janaiz, dan Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini, menunjukkan bahwa kita disuruh untuk membela. Membela dirinya, membela hartanya, membela kehormatannya. Sehingga dikatakan orang yang yudafi' amma tajib alaihi himayatuhu, seseorang yang membela apa yang wajib untuk dibela, maka ketika menyebabkan orang lain terluka atau mungkin terbunuh, maka itu la syai'a alaihi, tidak ada hukuman apapun, tidak ada denda apapun. Wadzalika huwal mu'tadi al-baghi. Yang demikian karena yang berbuat jahat atau al-mu'tadi al-baghi adalah orang tadi yang ingin berbuat kejelekan dan sudah terbukti. Dan ini alhamdulillah di dalam hukum-hukum positif pun, dalam hukum-hukum mereka, orang-orang yang bikin hukum, selalu di sana disebutkan bahwa seorang yang dalam rangka membela diri, maka dia tidak disalahkan. Sebab dia membela diri. Kalau dia diam, dia yang mati. Maka tentunya dia akan membela dirinya supaya tidak mati. Ternyata orang yang mau membunuh yang mati. Sehingga kalau seorang itu datang ke rumah orang dengan membawa senjatanya, kemudian dia ingin merampok atau ingin berbuat jahat kepada si penghuni rumah itu, dan penghuni rumah itu membela, bela dirinya, dan menyebabkan dia mati, dan terbukti rumahnya rumah fulan, dia yang datang dengan senjatanya, maka ini adalah membela diri. Maka tidak ada apa-apa atau la syai'a alaih, tidak ada hukuman atas si pelaku tadi, karena dia membela diri. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan juga karena ucapan Rasulullah SAW, man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela dirinya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, fahuwa syahid. Enam. Ya, lebih-lebih lagi yang membela agamanya. Ya toh? Wa man qutila duna dinihi fahuwa mujahid fi sabilillah. Naam, la ghubara alaih wa la syakka fihi. Nah, bahwa dia adalah syahid. Nah, maka ditambahkan di sini dengan nafas, ditambah juga dengan ahl. Yang ketiga, qayyad al-ulama'u hukm hadzal hadits wa amthalihi bi annahu yudafi' an nafsihi bil ashal fal ashal min wasa'il ad-difa'. Para ulama memberikan qaid. Memberikan satu syarat atau ikatan, syarat bahwa dalam hukum hadis ini dan yang sejenis dengan ini adalah kalau orang itu membela dirinya dengan sesuatu yang paling ringan. Dan kemudian yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya, min wasa'il difa', dari segala macam bentuk pembelaan diri. Kalau tangannya digigit kemudian orang itu dibunuh, ya itu berbeda. Apakah membela diri dari gigitan orang dengan membunuh? Kan tidak mesti. Kalau dengan menarik tangannya, itu wajar. Walaupun terjadi dengan sebab itu gugurnya gigi orang tadi, tidak ada diat baginya. Karena itulah yang paling ashal dalam membela diri. Sehingga walaupun sudah disebutkan tadi, seorang yang melukai orang lain atau bahkan membunuhnya dengan sebab mudafa'ah an nafsihi, maka la syai'a mutlak atau muqayyad, mutlakan atau fihi qayd. Barang siapa yang melukai orang lain atau mematahkan giginya atau merontokkan giginya atau mungkin membunuhnya karena sebab pembelaan diri, maka la syai'a, la qawad wa la diyah, tidak ada qisas, tidak ada diyat. Apakah kaidah ini mutlakan, apakah faedah ini dari hadis tadi mutlakan, au hunaka qaid yuqayyiduhu. Ha? Hunaka qaid. Ha? Mutlaka wa muqayyad? Muqayyad, na'am. Qayyad al-ulama. Bimadha? Na'am. Bi'an yudafi' an nafsihi bil ashal. Al-ashal, yani yang paling ringan. Kalau dia bisa membela dirinya dengan seperti dengan menarik tangannya, kenapa dia harus membunuhnya? Sudah jelas berbeda. Orang ini tidak membawa senjata, tidak membawa pedang, tidak membawa tombak, tidak membawa pistol, tidak membawa apapun, menggigit tangan kamu, tiba-tiba kamu mengambil pisau dan kemudian membunuhnya. Apakah itu membela? Itu bukan bela diri namanya. Paham dong? Karena sudah ada yang lebih ashal. Kenapa kamu tidak lakukan yang ashal? Enam. Sehingga apa yang kita sebutkan tadi dari madhab Syafi'i rahimahullah yang dinukilkan oleh Ibnu Daqiq al-Aid dalam kitabnya Kamul Ahkam, bahwasanya mereka memberikan qaid, memberikan syurut, kalau bisa dengan yang lebih ringan maka ditempuh yang lebih ringan. Ini syarat. Kalau bisa yang lebih ringan, dia kerjakan yang lebih berat, maka dia akan bertanggung jawab dan dia akan mendapatkan hukuman, apakah diat ataupun qisas dengan perbuatannya. Tetapi kalau dia sudah melakukan yang paling ringan yang dia bisa, maka kalaupun merugikan orang lain, apakah melukainya atau bahkan mungkin membunuhnya, maka itu tidak mengapa. Misalnya yang paling ringan adalah menolaknya dengan tangan. Ketika dia menolaknya dengan tangan, jadi mendorongnya, orang itu terjatuh dan tertimpa batu. Atau kepalanya jatuh kepada batu, atau jatuhnya di atas batu. Kemudian dia mati. Hal alaihi syai? La alaihi syai. Tidak ada atasnya sesuatu apapun. Tidak denda, tidak diat, tidak pula sesuatu, apalagi qisas, ya, tidak ada. Kenapa? Karena dia sudah membela dirinya dengan yang paling ringan, yaitu menolaknya dengan tangannya. Dia mau berbuat sesuatu kejahatan kepadanya, dia tolak dengan mendorongnya. Tiba-tiba, qaddarallahu ma syaa fa'al, dia terjatuh dan terluka di kepalanya, dan ternyata terkeluar darahnya sekian banyaknya sehingga dia mati, maka juga la syai'a alaihi. Tetapi kalau sudah i'tada bi'akthar min, kalau dia melakukan kejahatan dengan yang lebih besar, menggigit dilawan dengan pisau, maka itu sudah tidak lagi pembelaan terhadap dirinya. Nah, karena sudah memberikan sesuatu yang lebih besar dari apa yang dilakukan oleh musuhnya. Khana bin na'zakumullah, maka di sini dikatakan qayyad al ulama hukma hadzal hadis wa amsalih bi annahu yudafi an nafsihi bil ashal fal ashal. Nah, qala al ulama wa hadha taqyid ma'khudh min al qawaid al kulliyah 'ammah fi syara', dan kaidah ini atau qaid ini diambil dari oleh para ulama dari kaidah yang umum yang 'ammah fi syara'. Kaidah 'ammah fi syara' adalah kalau ada sesuatu yang lebih ringan, maka lakukan yang lebih ringan. Ini sesuatu kaidah. Apa kaidahnya? Hah? La darar wa dirar? Apa? Idza uridal mafsadatan. Hah? Akmil, lanjutkan. Kalau kita dihadapkan dua kejelekan. Nah, faktar. Baik, al-makna sahih. Naam. Hah? Ru'iya. Ru'iya bi ashal minhuma. Kalau kita dihadapkan dua kejelekan, maka kita mengambil yang lebih ringan daripada keduanya. Sekarang kita diancam oleh si perampok itu mau dibunuh. Dan sudah mengayunkan pisaunya atau pedangnya. Apa yang kita lakukan? Ada mafsadatan sekarang. Kalau saya diam, saya mati. Kalau saya melawan, mungkin dia yang terluka. Iya kan? Maka diam apa melawan? Melawan. Itu yang lebih ringan. Karena kalau melawan, saya yang menentukan. Saya inginnya supaya dia terlepas saja pisaunya paling tidak. Atau paling tidak dia gagal membunuh saya. Itu maunya. Begitu. Kalau bisa dengan itu, maka itu yang paling ashal. Kalau kita biarkan dengan yang lebih besar, atau kita sebutkan lebih besar, ini menyelisih kaidah ammah bahwa idza uridal mafsadatan, kalau kita dihadapkan dua mafsadah, maka ru'iya ashal minhuma, atau kama qala al ulama fi qawaid fiqhiyah, bahwasanya kalau dua mafsadah kita dihadapkan pada keduanya, kalau enggak ini kena itu, kalau enggak kena itu kena ini, maka cari yang lebih ringan. Maka dari sinilah para ulama mengqaid, memberikan qaid, ikatan, bahwa kalau bisa membela diri dengan yang ini, yang ringan, kenapa harus yang lebih berat? Ini kalau saya membela diri dengan ini, misalnya kalau tangan saya digigit, kemudian saya cekek, mati dia. Bisa toh? Bisa. Baik, kalau ini saya tarik tangannya, bisa? Bisa. Baik, dua-duanya membuat madarat enggak pada orang itu? Dua-duanya bikin madarat. Tapi dicekek, mati. Sedangkan ditarik tangannya, hanya giginya yang lepas. Mana yang akhaf? Akhafuhuma. Nah, ini patah giginya itu akhaf. Lebih ringan. Daripada saya cekek tangannya, mangap dia. Tapi bisa jadi, mati ya. Karena dicekek dengan tangannya, apalagi orang itu kuat tangannya. Alhamdulillah, demikian pula kalau dia tusuk dengan senjatanya. Memang lepas tangannya, karena orang itu sudah berlumuran darah. Tapi bisa jadi dia mati atau terluka dengan parah, dan itu lebih berat daripada lepasnya gigi. Maka ayuhumal ashal, al-ashal, untuk menarik tangannya dari mulutnya. Walaupun ternyata lepas giginya, maka kata Nabi, la diyata, lak, tidak ada diyat atasmu. Dan engkau tidak mendapatkan diyat apapun. Tidak mendapatkan tebusan apapun. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ilat. Astagfirullah wa atubu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف؟ هناك فرق خصوصا في المعاملة معاملة الشهيد أما في الآخرة والله تعالى أعلم كلاهما يقال شهيد keduanya dinamakan syahid tetapi dalam memperlakukannya di dunia berbeda kalau syahid di dalam perang fisabilillah mereka dikubur dengan darahnya, dengan pakaiannya, tidak dimandikan dan seterusnya. Sedangkan mereka yang terbunuh dalam membela hartanya atau terbunuh dalam keadaan dia membela keluarganya atau membela dirinya, maka yang demikian tetap seperti orang-orang yang mati, seperti umumnya orang yang meninggal, dimandikan, dikafani dan sebagainya, seperti biasa. Naam. Allahu ta'ala alam.